Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu fillah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrullahi jalla wa ala. Kita kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita tentang al-ihtimam bil aqidati wat tauhid, yaitu perhatian dan mengutamakan permasalahan aqidah dan tauhid dibanding dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Maka Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita sisi-sisi mengapa kita lebih mementingkan terlebih dahulu perkara tauhid dibanding dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka kita telah membacakan beberapa poin yang menjadi alasan hal tersebut. Di antaranya adalah bahwa tauhid adalah merupakan rukun yang paling mendasar di dalam syariatul Islam, yang dimana dia adalah rukun yang paling pertama dari rukun-rukun Islam yang lima yang merupakan pondasi-pondasi Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Demikian pula yang kedua, bahwa tauhid dengan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah terbedakan seorang muslim dari yang kafir. Naam, sehingga fala yuqtal, seorang muslim tidak boleh dibunuh, diperangi. Kemudian yang ketiga, bahwa tauhid adalah merupakan da'watu jami'il mursalin, dakwanya seluruh para rasul yang diutus oleh Allah taala. Dan rasul yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihissalatu wassalam. Kemudian yang keempat, bahwa tauhid adalah merupakan sebab diciptakannya seluruh alam semesta ini, dan khususnya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali karena ibadah, karena kemurnian ibadah, agar mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada-Ku. Li'abuduni ay liwahhiduni wa yufriduni fil ibadah. Maknanya adalah tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan Aku, mengesakan Aku dalam segala bentuk ibadah. Dan itu adalah makna daripada tauhid, ifradullahi bil ibadah. Kemudian yang kelima, barakallahu fikum, bahwa tauhid mencakup tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan seluruh jenis-jenis ibadah. Demikian pula al-hukum, yakni berhukum, menetapkan hukum yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga merupakan kandungan daripada tauhid. Dan telah kita jelaskan barakallahu fikum terkait dengan hal tersebut, yang sebagian orang menetapkan adanya tauhid al-hakimiyah, tauhid yang keempat setelah tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mereka menetapkan tauhid yang keempat, yaitu al-hakimiyah, dan ini keliru, tidak benar, karena itu adalah kesia-siaan. Dan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah bersepakat dengan istiqra wa ta'ammul, penelitian dan kajian terhadap Al-Quran dan Sunnah, sehingga tersimpulkan bahwa tauhid hanya tiga jenis. Adapun tauhid al-hakimiyah, terkait dengan hakimiyah, maka dia masuk dari satu sisi kepada tauhid rububiyah, dan dia masuk dari sisi yang lain kepada tauhid uluhiyah. Dan telah kita jelaskan barakallahu fikum bahwa sisi dia masuk ke dalam tauhid rububiyah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang naam menetapkan hukum itu, yang membuat undang-undang hukum, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan tauhid rububiyah. Adapun dari sisi tauhid uluhiyah, bahwa seluruh hamba diperintah oleh Allah taala untuk memurnikan hukum hanya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini merupakan kandungan daripada tauhid uluhiyah. Kemudian yang keenam, barakallahu fikum, at-tauhid fil asma'i was sifat muhimun jiddan. Tauhid tentang asma' wa sifat ini sangat penting, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, memperkenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka tauhid asma wa sifat ini adalah tauhid yang sangat penting sekali, yang dimana kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan dengan ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah? Maka tidak ada jalan lain, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian pula mengenal rububiyah, tauhid rububiyah, yaitu pengaruh-pengaruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari alam semesta ini, penciptaan langit, bumi, lautan, gunung dan seluruhnya. Semua itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan tauhid asma wa sifat adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, meninggi di atas arsy-Nya, di atas arsy atau singgasananya Allah taala, yang Allah sebutkan 7 tempat di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Di antaranya itu dalam surah Thaha pada ayat kelima, Allah taala yang Maha Rahman di atas arsy-Nya Allah meninggi. Dalam makna yang lain, Allah Subhanahu wa taala menetap, istaqor di atas arsy-Nya. Naam. Maka istiwa adalah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan tauhid asma wa sifat. Naam. Demikian pula nama-nama Allah yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Awwal wal Akhir, Al-Batin dan seterusnya, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang dikaji oleh para ulama di dalam Al-Qur'an. Terdapat nama Allah 81. Naam. Adapun di dalam hadis 18 sehingga 99. Naam. Itu salah satu penelitian sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla. Beliau menyebutkan hal tersebut. Naam, akan tetapi nama-nama Allah tidak dibatasi pada 99 saja, tetapi nama-nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Naam, sebagaimana dalam salah satu hadis. Akan tetapi 99 adalah salah satu atau sebagian yang Allah perkenalkan kepada hamba-hambanya. Walillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah, dalam hadis Bukhari Muslim, bahwa Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya maksudnya mempelajarinya, menghafalkannya, beramal dengan kandungan-kandungannya, maka dia dijamin masuk surga. Hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99 saja, tetapi itu sebagian yang Allah perkenalkan kepada hambanya. Adapun yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperkenalkannya dan tidak bisa kita membatasinya. Berdasarkan hadis dalam Sunan Abi Daud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'farta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi ila akhiri al hadis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang engkau namakan pada dirimu di dalam Al-Quran, atau melalui nama-namamu, ya Allah, yang engkau ajarkan kepada sebagian makhlukmu, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di sisi ilmu gaibmu. Nah, maka menunjukkan bahwa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ada yang Allah sembunyikan dan Allah tidak ajarkan kepada sebagian makhluknya atau sebagian hamba-hambanya. Maka itu menjadi dalil bahwa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tidak terbatas jumlahnya. Yang 99 dalam hadis yang telah kita sebutkan itu adalah bukan tidak menunjukkan pada batasan. Naam, dari semua nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan barakallahu fikum, maka mengapa kita mendahulukan tauhid dari yang lainnya? Karena tauhid adalah salah satu yang mempelajari tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang dikenal dengan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang ketujuh, tauhid huwallazi tatawaqqafu alaihi sa'adatul insan wa syaqa'uhu fid darain, bahwa dengan tauhid sangat menentukan kebahagiaan manusia dan kesengsaraannya di dua negeri, di negeri ad-dunya dan juga di negeri al-akhirah. Naam, kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang sangat tergantung kepada tauhidnya, dan ini sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut barakallahu fikum. Di antaranya adalah hadis tentang al-bitaqah, kartu bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Di hari kiamat kelak ada hamba-hamba Allah yang memegang kartu bitaqah tersebut. Ketika ditimbang amalan kebaikannya dengan amalan keburukannya, ternyata hamba itu memiliki dosa kejelekan sebesar 99 gulungan dosa. Yang satu gulungan itu seperti ya seluas langit dan bumi dosanya, saking banyaknya. Ya, 99 gulungan dosa, ternyata ketika dosanya diletakkan pada salah satu anak timbangan dan amalan kebaikannya berupa kartu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, famalat bihinna la ilaha illallah, ternyata kartu la ilaha illallah itu mengalahkan ya beratnya dosa 99 gulungan tadi. Naam, di sini menunjukkan barakallahu fikum bahwa dengan tauhid seseorang akan selamat dari siksaan api neraka, atau minimalnya dia selamat dari kekalnya api neraka. Naam, kalau dia masuk ke dalam neraka dengan kehendak dari Allah Ta'ala, maka dia pasti akan keluar dari neraka tersebut dan akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab tauhid. Barakallahu fikum. Naam, adapun di dunia, maka dengan tauhid manusia akan berbahagia, manusia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka kemenangan, bahkan negeri yang makmur. Sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Man amila salihan min dhakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum. Naam. Saya terlupakan lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan barang siapa mengamalkan amalan soleh wa huwa mu'min, man amila solehan wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, barang siapa yang beramal soleh yang dilandasi dengan keimanan, maksudnya dengan tauhid. Naam, amalan-amalan solehnya di atas tauhid, barakallahu fikum, maka Allah Ta'ala akan memberi dia kehidupan yang baik, yang bahagia, yakni di dunia. Adapun di yaumul akhirah, walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Benar-benar kami akan membalas mereka dengan pahala di yaumul akhirah, dengan sebaik-baik pahala, dengan sebab amalan mereka tadi yang di atas tauhid. Barakallahu fikum. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan tauhid seseorang akan berbahagia, menentukan kebahagiaan atau kesengsaraannya di dua negeri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sekali lagi, al-iman adalah tauhid. Barakallahu fikum. Allah menjanjikan orang-orang yang bertauhid kemudian membangun amalannya di atas tauhid, la yastakhlifannahum fil ard, Allah janjikan kepada mereka khilafah di muka bumi. Khilafah, kemenangan, kekuasaan negeri Islam di muka bumi ini. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah menegakkan khilafah, kekuasaan Islam itu pada orang-orang sebelum mereka. Naam, yakni dari para nabi-nabi yang diutus oleh Allah dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menangkan dengan kemenangan negeri yang makmur, yang bahagia, karena sebab at-tauhid. Naam, Allah tegakkan khilafah kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana kami telah tegakkan khilafah Islamiyah dari orang-orang sebelum mereka. Sekali lagi, karena sebab tauhid, yang kemudian di atas tauhid itu mereka membangun amalan-amalan solehnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, kemudian kami ganti rasa takut dengan rasa keamanan. Jadi negeri yang aman, damai, tidak ada ketakutan, ancaman, barakallahu fikum. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yushrikuna bi syai'a. Sebabnya karena mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada-Ku, yakni tauhid, dan tidak mempersyirikkan Aku sedikit pun dengan sesuatu apapun. Demikian Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur pada ayat 60 atau 61. Naam, walhasil barakallahu fikum, Kenapa kita mementingkan tauhid lebih dari yang lainnya? Di antaranya karena sebabnya dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebahagiaan kepada manusia di negeri dunia wal akhirah, dan dengan penyelisihan terhadap tauhid maka manusia akan sengsara di dunia wal akhirah. Naam, demikian pula dengan tauhid Allah taala tegakkan kekuatan, kemenangan khilafah Islamiyah di muka bumi mereka. Naam, kemudian kata beliau, at-tauhid huwa alladhi akhrajal arab minasy syirki wadh-dhulum wal jahal wattafarruq ilal adli wal izzati wal ilm wal wahdati wal musawati wattauhid. Dengan tauhid Allah taala mengeluarkan orang Arab dari kesyirikan, dari kedzaliman, kejahilan dan perpecahan, menuju kepada keadilan, kemuliaan, kepada cahaya ilmu, kepada persatuan dan kepada tauhid. Barakallahu fikum. Naam, tauhid adalah merupakan sebab-sebab keadilan, sebab persatuan, dan tanpa tauhid, penyelisihan terhadap tauhid adalah merupakan sebab kesyirikan, kedzaliman, kejahilan dan perpecahan. Maka jika kita hendak berada di atas keadilan, di atas persatuan, maka wajib kita mewujudkan dan menegakkan tauhid dengan baik, dengan benar. Barakallahu fikum. Maka pasti persatuan, keadilan itu akan tegak di muka bumi ini. Kemudian yang kesembilan, at-tauhid huwallazi fataha bihil muslimuna al-bilad wa anqadhu al-ibad min ibadati at-tughat ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan al-muharrafah ila adlil islam al-mahfuz. Dengan tauhid kaum muslimun memenangkan negeri-negerinya. Dengan tauhid mereka tunduk dalam beribadah kepada Allah, naam, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari peribadatan kepada tauhid. Naam, mereka keluar dari agama-agama yang muharrafah, agama-agama yang telah dirubah kepada keadilan Islam, agama yang terjaga dan terpelihara dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, at-tauhid huwa alladhi yadfa'u bil muslim ilal jihad wat tadhiyati wal fida. Dengan tauhid akan mengantarkan seorang muslim untuk berjihad, kepada jihad fisabilillah, kepada at-tadhiyah yakni berkorban, dan al-fida, naam, yakni fida adalah tebusan. Barakallahu fikum. Maksudnya dengan tauhid seorang muslim berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan, rela mengorbankan hartanya, waktu, tenaganya, bahkan jiwanya sekalipun karena sebab tauhid. Naam. Sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad melainkan karena sebab tauhidullah. Naam, karena sebab ya bagaimana hamba-hamba Allah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jihad fisabilillah, naam, apakah jihad itu adalah orang yang membela negerinya, membela sukunya, membela bangsanya dan sebagainya, yakni fanatisme? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semua itu. Akan tetapi jihad fisabilillah adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berjihad, berperang di jalan Allah dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, yakni kalimat la ilaha illallah at-tauhid, maka itulah yang merupakan jihad fisabilillah. Barakallahu fikum. Maka seorang muslim berjihad, seorang muslim mengorbankan jiwanya sekalipun, harta bendanya, adalah karena sebab tauhid. Naam, juga kita berkurban at-tadhiyah yang sebentar lagi insyaallah taala kita akan menegakkannya di bulan Dzulhijjah pada tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian di hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah kita disyariatkan oleh Allah taala untuk berkurban al-udhiyah, maka tidaklah kita menegakkannya melainkan dalam rangka mewujudkan tauhid. Barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana Allah taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa bukanlah yang Allah taala lihat dari kurban-kurban kalian itu adalah darah-darah yang kalian alirkan, tetapi kurban itu adalah yang dilihat oleh Allah dengan niat ketakwaannya, yaitu dalam rangka memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menegakkan kurban tersebut. Nah, demikian barakallahu fikum, di antara poin yang menjadi sebab mengapa kita lebih mendahulukan at-tauhid dari hal-hal yang lainnya, dari syariat-syariat yang lainnya. Nah, kemudian yang ke-11, at-tauhid, kata beliau rahimahullah, huwa alladhi yuwahhidul arab wal ajam wa yaj'aluhum ummatan wahidah. Walidhalika lamma wasalat da'watut tauhid allati qama biha al-mujaddidu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ila biladil hindi an tariqil hujjaj khafal al-injiliz minha li'annaha tuwahhidul muslimina jami'an fi aqtaril alam fatukhrijuhum minal biladil lati saytaru 'alayha lidha rahal injiliz ma'a atba'ihim yuqawimuna da'wat at-tauhid wa yutliquna 'alayha ya'ni ad-da'watul wahhabiyah. Naam, dengan tauhid barakallahu fikum mampu menyatukan antara Arab dan Ajam dan menjadikan mereka menjadi umat yang satu. Naam, yaitu umatul Islam. Walidzalika, oleh karena itu, lamma wasalat da'watut tauhid, tatkala dakwah tauhid telah sampai dan telah ditegakkan oleh al-Imam pembaharu Islam adalah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yakni di Jaziratul Arab, yang ketika itu beliau bersama dengan khalifah atau pimpinan Najd pada waktu itu adalah Muhammad bin Sa'ud rahimahullah, maka mereka bersatu antara ulama dan antara umara, antara imam alim dengan amir. Naam, terjadi persatuan di antara keduanya barakallahu fikum, antara ulama dan umara, maka Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan dakwah beliau di Najd sehingga menyebar dakwah tauhid dan mampu memberantas segala bentuk kesyirikan secara khusus di negeri Najd, yaitu yang beribu kota sekarang di Riyadh. Barakallahu fikum. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebarkan dakwah tauhid dan bahkan menyebar di negeri-negeri yang lainnya, di Sudan, di Yaman, di Mesir dan seterusnya, bahkan sampai ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Yaman, barakallahu fikum, dakwah tauhid sampai ke Indonesia, sehingga setelah itu diberilah gelar dengan Wahhabiyah. Naam, dakwah Wahhabi. Ya, karena orang-orang yang tidak senang dengan dakwah beliau, yaitu yang mendakwakan tauhid dan mencela, memberantas segala bentuk kesyirikan-kesyirikan, tagut-tagut dan cara-cara peribadatan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga digelarilah mereka dengan pengikut para Wahabi. Naam, barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, ketika dakwah tauhid menyebar sampai ke negeri Hindia melalui para hujjaj, para jamaah haji yang haji kemudian pulang ke negerinya, ya, di India dan juga bahkan di Inggris, yakni di Inggris, ya, mereka ketakutan. Naam, karena mereka tahu bahwa dengan dakwah tauhid ini akan menyatukan kaum muslimin seluruhnya di negeri di seluruh dunia. Ya, kaum muslimun dapat bersatu di seluruh dunia karena sebab tauhid. Maka mereka takut. Ya, sehingga mereka melakukan berbagai makar-makar untuk menghalangi dakwah tersebut. Ya. Oleh karena itu mereka menggelari dengan dakwah Al-Wahhabiyah. Nah, mereka beri gelar dengan dakwah Wahhabiyah sehingga manusia takut dan mereka menjauh dari dakwah tersebut. Kama dzakara dzalika Asy-Syaikh Ali At-Tantawi fi kitabih Asy-Syahid. Naam, dan juga Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Hal tersebut disebutkan oleh Syekh Ali At-Tantawi dalam kitabnya Asy-Syahid dan juga kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam, bahwa naam, negara Inggris dan juga India dan selainnya, ya, ketika dakwah tauhid sampai ke negeri mereka melalui para haji, ya, dan juga melalui di negeri kita pedagang-pedagang Yaman yang pada saat itu Syekh Naam Asy-Syaukani rahimahullahu taala juga, ya, sangat mendukung dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd. Beliau pun menyebarkan dakwah tauhid di Yaman sehingga penduduk Yaman pun banyak yang menerima dakwah tauhid tersebut, kemudian mereka masuk ke Indonesia melalui perdagangan-perdagangan dan sampailah pula dakwah tauhid di Indonesia sehingga mereka menggelari dengan dakwah Al-Wahhabiyah. Naam, dan sampai hari ini barakallahu fikum, orang-orang yang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memberantas syirik dan bid'ah-bid'ah, mereka sangat benci dan tidak senang dengannya. Mereka gelari bahwa mereka itu Wahabi atau gerakan terorisme dan lain sebagainya. Padahal naudzubillah, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sangat mencela dan memberantas, ya, dakwah terorisme. Beliau sangat taat dengan penguasa. Naam, beliau sangat cinta dengan para penguasa. Bahkan beliau berdakwah di Hijaz, penguasa-penguasa Hijaz di Mekkah, Madinah dan sebagainya, bagaimana mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana masyarakat taat kepada para pemimpin-pemimpinnya. Jadi sangat jauh dan tidak benar kalau dakwah Wahhabiyah yang disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mereka katakan adalah dakwah terorisme. Naam, dan kami pun, ya, mengatakan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah yang hak. Bahkan ulama menggolongkan beliau ke dalam hadis mujaddid, pembaharu, yang Rasulullah sebutkan di setiap 100 tahun Allah Ta'ala mengutus pembaharu-pembaharu Islam, yakni yang mendakwakan Islam tauhid dengan benar. Naam, termasuk di dalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sehingga kalau mereka inginkan dengan Wahhabiyah adalah sandaran kepada beliau, maka kita justru senang dan menerima itu barakallahu fikum. Tetapi kalau mereka inginkan dakwah Wahhabiyah adalah para terorisme, maka kami mengingkarinya. Itu tidak benar. Wallahu alam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan barakallahu fikum, karena waktu salatul isya kita cukupkan, kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.